berjaya. Langit bercahaya, bumi bergetar. Satria Kota Bandung siap bertarung. Langit bercahaya, bumi bergetar. Satria Kota Bandung siap bertarung. Persib, Persib di lapang berjaya. Semua memuja mu, lawan gentar padamu, kau gagah berani. Semua memuja mu, lawan gentar padamu, ayo terus maju. Semua memuja mu, lawan gentar padamu, kau gagah berani. Semua memuja mu, lawan gentar. Siap bertarung. Langit bercahaya, bumi bergetar. Satria Kota Bandung siap bertarung. Persib, Persib di lapang berjaya. Merebut kemenangan dengan kesatria. Jadi juara tak kenal menyerah. Kokokkan cita-cita menjadi juara tak kenal lelah. Kokokkan cita-cita menjadi juara tak kenal menyerah. Langit bercahaya, bumi bergetar. Satria Kota Bandung siap bertarung. Langit bercahaya, bumi bergetar. Satria Kota Bandung siap bertarung.